السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung muka surat berapa? 14. Ke 13 baris ke 12. Belah dari atas. Muka surat 14. Sunat dibaca kunut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sunat dibaca kunut kemudian daripada i'tidal yang akhir daripada semayang subuh dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Baik. Sambung lagi tentang beberapa sunat. Di antaranya sunat dibaca kunut kemudian daripada i'tidal. I'tidal ni bangun dari rokok yang akhir. Maknanya rokaat yang akhir daripada semayang subuh dan semayang witir. Witir mana? Nisfu, iaitu separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Kita baca sokmah dah kunuk. Cuma di kampung sini dan sunat baca kunuk. Maknanya sunat siapa yang baca boleh pahala dah. Tak baca tak dosa pun. Dia bukan rukun semayang. Kalau rukun kita tak buat, tak sah semayang. Tak rokok, tak sah semayang. Tak baca petehoh, tak sah semayang. Tak tayang akhir, tak sah semayang. Sunat sahaja. Jadi, apa makna kunut? Kunut ialah berdiri dan membaca doa. Ataupun membaca doa sambil berdiri. Itu mana kunut. Itu kunut tu ni. Kunut ialah berdoa sambil berdiri. Itu asal dia. Bila tu? Pada semayang subuh. Dan ada orang kata ngajar dok sunat. Itu mazhab lain. Kitab ni mazhab boleh. Mazhab Syafi'i. Tak boleh marah lah. Dah ada orang yang marah kok. Orang tu gila. Faham tak? Betul tak? Ha, dah. Orang ngajar mazhab Hanaf. Mazhab Hanaf Hambali. Faham? Dia duduk ngajar. Murid-murid dia orang duduk ngajar kitab mazhab Hambali belaka. Dia kata, dan tiada dibaca akan kunut. Nak? Ha. Dalam semayang subuh. Kita ni ulama' usah Syafi'i. Dia masuk. Tak kena sunat tau. Ulama' tu pun tau. Tu kuliah tu untuk orang mazhab Hambali tu. Faham? Bagi dia tak sunat baca gunung. Kita pergi kacau bodoh kita. Faham? Pasal barang ni khilafiyah. Bila khilafiyah, terimalah orang. Siapa tak baca gunung? Mazhab dia. Kita baca gunung, orang tak boleh marah. Kan aman damai. Nak? Melainkan benda ijma'. Baru kita larang orang. Nak? Dia kata, dan hudud itu tiada wajib. Baru tak kita gomong. Nah, ni nak marah orang benda khilafiyah. Itu menunjukkan kebodohan ustaz-ustaz ni. benda khilafiyah di makruh. Nah. Imam Syafi'i kata sunat, Imam Nawawi kata sunat, dia kata tak. Mu pandai pada Imam Syafi'i. Nah. Ha, tengok kau cermin muka. Macam Aizah lakak muka. Satu dia kata berasa pandai pada ulama. Imam Syafi'i pun kata nak baca boleh, nak dak baca sah dah. Ha, senang benda lagu ni. Bila sunat kita mazhab Syafi'i tak boleh baca juga kunut, sah tak mayang? Sah. Ha, macam kemah seming gitu. Memang tak boleh baca sekali, tak apa. Lah sama-sama baca dah kan, tak baca juga sekali, boleh? Tak masalah. Ha. Ha. Oh, tak leh agak sekali marah. Oh, tak ajar lagi, tak baca kunut surah ni, kita dah tek, baca nak mau. Mari ke mana dia tak baca. Padahal dia tak ingat, tak? Tok Imam muda baru balik Mesir. Ha, tak? Ilmu banyak dah tapi kadang-kadang tak ingat lah. Faham? Ha, baru lagi jawatan Imam. Tak ingat baca kunut, lebihannya Tok Imam pun. 4 hari tak habis kita ulang. Tak? Oh, baca kunut kita ni. Orang baca sakmo turun semurung. Nah. Ha, jadi ke payah sangat dak baca. Jadi guana. Faham? Ha, lain dia mai ngajar, tidak dibenarkan lagi surah kubur baca kunut. Ha, tu lain. Nah, baru kita sembah lah kalau. Nah. Wado-wado gitu. Ha, dia naik dia dak baca kunut. Tak ada masalah. Ha. Faham? Ha. Tak ada benda khilafiah. Siapa baca kunut tak ada masalah, baca kunut boleh pahala. Orang tanya Syekhul Azhar, ulama usah lah, bukan ustaz. Dalam Facebook. Nah. Ha. Syekh Ali Jadul Haq. Mengaji Mesir kena. Ha. Dia kata, siapa yang membaca kunut maka dapat fadilat baginya. Kerana mengikut pandangan Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya. Dan siapa yang tak baca kunut subuh, solatnya telah sah. Tidak ada apa-apa lagi. Cemel. Bapak ulama. Ha. Dunia baca kitab dia. Nak? Ha. Lain dia nak. Ha. Hudud tidak wajib. Ha. Bahawa kita tang ke waktu yang sang. Tengok muka. Nak? Ha. Barang tu barang ijma'. Judi harus. Itu lain. Eh? Ha. Oh, 3 hari Cik Imam tua berlebih. Cik Imam muda tak ingat baca gunung. Nak? Nyewak lebar tak jual harga. Padahal nak Tok Imam tu kemaratung. Tak kata apa hak gitu. Hak marah tak tak khilaf. Dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Witir ni semayang witir. Masuk 15 sunat baca kunut. Nah. Dah bulan lain, tak sunat. Dah pergi baca juga pada awal. Tok Imam ni jenis rajin. Awal Ramadan baca dah kunut dalam witir. Jawabnya, sah tak mayang? Sah. Cuma bacaannya itu khilaful aula. Dia menyalahi yang lebih utama. Sama seperti Tok Imam yang baca kuat tiap-tiap rakaat. Mayang. Isya. Atau Tok Imam mayang zuhur baca kuat. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Mayang lahu. Makmur kata warna bolok. Dia baru boleh lah. Nah, ha, jadi, kalau dia pergi baca kuat, padahal patut baca slow, tidak batal semayang. Faham? Khilaful awla. Ulama besar jawab. Ha. Iaitu Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima a'tait wa kini syarri ma qazait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan jika semayang subuh akhir waktunya atau sakit, maka dibaca doa ini memada pada kunut. Allah maghfir li ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallallahu alaihi wa sallam. Ha. Dan lepas sembahyang zuhur itu, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada anillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah ta'ala. Allahu akbar takbir. Dan jika semayang asar, maka kata gini. Salli fardal asri 4 rakaatin ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Artinya aku semayang fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan jika semayang maghrib, maka dikatanya usalli fardul maghrib salasa rakaatin ala anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya aku semayang fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan jika semayang isyak, maka dikata usalli fardu isyak 4 rakaatin ala anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku semayang fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan jika semayang subuh, dikata usalli fardu subhi rakaatain ini ada anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku semayang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Inilah cara niat yang sempurna sebagaimana yang telah ditarjihkan oleh ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi dia bukanlah nas, dia bukanlah qata'i, dia bukanlah soreh daripada lafaz-lafaz hadis. Hadis hanya umum saja. Innamal a'malu bin niyat. Hanya sahaja amalan-amalan itu adalah dengan niat. Maka ulama-ulama nak mentarjihkan ataupun mengistimbatkan cara kita nak melafazkan. Apakah maksud kita nak kerjakan semayang? Maka inilah yang terkenal daripada pandangan-pandangan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita nak niat ke sini lain, boleh juga. Tapi biarlah menunjukkan kita nak mengerjakan semayang fardu zuhur. Tak ada masalah. Tak? Sama macam lapah ijak khabur. Tidak ada sebarang hadis yang menyebut lapah ijak khabur, aku nikahkan, akan nikah. Tak ada hadis sebut begitu. Nah, ini semua pandangan ulama. Jadi kita ni tidak ulama. Nah, maka ulama beri pandangan, kita rasa selamat dengan pandangan ulama tu saja. Jadi bila ulama memberi pandangan, maka jadilah kadang-kadang pandangan yang berbeza-beza. Jadi kita terima perbezaan tu. Yang kata diterimanya perbezaan antara ulama dengan orang jahil. Hak tu kita tak terima lah. Faham? Lama ulama-ulama besar kata wuduk haji, kata ada silah kata. Silah mana pulak? Dia kata tak wajib dia. Bos jabat aku. Hei! Bos jabat mula dia masuk ke silah tu. Faham? Ada tak lapan hijab kubur dalam hadis? Ada? Tak ada. Buka dalam Sahih Bukhari tak ada. Dalam bak nikah. Buka dalam Sahih Muslim tak ada. Kitab maknanya Mu'jam Tabarani tak ada. Kitab Sunan Baihaqi tak ada. Nasa'i tak ada. Tirmizi tak ada. Lepas tu guna tubik itu lagi tak baca. Lepas tu ulama-ulama fiqh mereka ini nak istimbak. Istimbak ni menggali hukum. Faham? Ulama hadis hafal hadis. Ulama fiqh cokeh hukum waktu tubik. Faham? Sebab itulah mana-mana kita tengok dalam kitab ni lapah lain akad nikah. Hak ni lapah lain pula. Sebenarnya itulah bagai-bagai pandangan yang berbeza. Tapi maksudnya sama. Tujuannya nak menterjemahkan keredaan pengantin atau wali untuk berkahwin. Jadi keredaan tu duduk dalam hati. Maka dilapahkan pada mulut. Supaya tidak ada berlaku tanakut perlawanan ataupun perbalahan. Jadi kita terima hak pandangan ulama mudah saja. Cuma bila ada pandangan, ada yang lapah yang sempurna. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu sempurna. Ada pandangan yang agak ringkas. Aku terimalah. Aku sukalah. Aku reda. Aku setuju. I'm fine with it. Boleh belaka. Cuma kita nak sempurna, tak mahu orang tertikat. Ambil yang lebih cermat. Panjang sikit. Aku semayang fardu zuhur. Empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Siapa yang boleh niat gitu, alhamdulillah. Bagus. Dan kalau tak boh, tak panjang sangat, tak pandang nak panjang, ambil kosak ta'aruf ta'in. Allah, lagi semayang isyak, Allah, aku semayang fardu isyak. Faham? Rekah saja. Ni yang dia kata ni, wajib ni niat ni. Ada pun lusalli tu tidak wajib. Hatnya sunat di setengah hukum mazhab Syafi'i dan tidak sunat pandangan mazhab Syafi'i juga separuh yang lain. Faham tak? Jadi masalah talafuz bin niat hanyalah sebahagian pandangan ulama mazhab Syafi'i. Faham? Maknanya dalam mazhab Syafi'i tidak semua ulama-ulama mengatakan ada talafuz bin niat usalli ni. Jadi kalau kita nak berusalli, janganlah kita nak kuat sangat. Napa ganggu orang lain. Diri molek usalli fardhu zuhri 4 rakaat yang diminta anda. Selalu dah. Dia cuma untuk membantu hati supaya mudah ingat ketika bertakbir. Itu saja tujuan. Faham? Eh? Ini kuat usalli fardhal maghribi. Nak kawan ni hak dok kosyok dok. Mai usalli. Mai dua ni pun buat natang ni. Kita buat ni. Nak seluruh dah. Ha? Eh? Ha. Itu yang marah-marah orang marah. Eh? Ha. Dan jika imam, maka diniatkan imam. Dan niat makmum jika jadi makmum dalam takbir atau dahulu daripada rokok, wajib atas makmum dan tiada wajib atas imam. Niat imam itu melainkan pada Jumaat. Gitu juga kita niat imam, niat makmum. Tidak ada sebarang hadis suruh niat gitu. Cuma ulama-ulama fikir inilah menunjukkan bahawasanya kita kosak untuk menjadi makmum. Tujuannya supaya hasil pahala dan fadilah kita mengikut seorang imam yang kita duduk ikut di belakang dia. Nah, ini pandangan ulama. Jadi kalau kita aku semayang fardu isyak makmum, boleh juga. Dan kalau kita gini yang lain tak mau ikut lagi, tak mau kata makmum, nak kata lain, nak kata guna mengikut imam, boleh juga. Ada masalah. Makna dia tu lah tu. Faham? Ha. Atau fardu jemaah, boleh tak? Boleh juga. Allah, aku semayang fardu isyak berjemaah. Boleh tak? Boleh juga. Jadi makmum juga. Atau Allah, aku semayang fardu isyak ramai-ramai. Boleh juga. Nah, kamu dah waktu ngaji. Ha. Dan jika hendak membayar qada zuhur, maka dikatanya usalli fardu zuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku semayang fardu zuhur 4 rakaat qada kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Ya, kita sisi tengah. Eh, marah tak mayang zuhur, sibuk-sibuk ambil waisang je kiki. Tak. Nah, langit baru teringat, tak pergi semayang zuhur. Allah, aku semayang fardu zuhur qada. Boleh gitu. Nampak? Ataupun aku qada semayang, aku qada solat fardu zuhur. Boleh juga. Aku qada solat fardu zuhur. Nah. Ha. Demikianlah dikiahkan waktu yang lain daripadanya pada qada dibubuh akan lepas qada itu pada tempat adaan tempat tunai. Dan jika semayang jumaat maka dikata gini. Usalli dalam hati bukan mulut. Usalli fardhal jumaati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku semayang fardhu jumaat 2 rakaat. Aku makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Semayang jumaat kena kata makmum dalam takbir. Dan jadi imam maka dikata imamam pada waktu makmumam itu di niat imam atau makmum itu di dalam takbir kerana 4 mukoronahnya dengan dia dengan imam atau makmum seperti barang yang telah lalu. Mukoronah ni maknanya penyertaan niat di dalam takbir. Baik, semayang jemaah wajib kita dalam takbir itu sebut imam atau makmum. Faham? Main jemaah ni Allah aku semayang fardu jemaah imam kalau tu imam. Kalau makmum Allah aku semayang fardu jemaah makmum. Gitu dah. Ha. Dan lain pada semayang jemaah, tidak wajib niat makmum dalam takbir. Maksudnya kalau dalam takbir kita pergi niat juga, sah. Dan kalau lepas takbir baru niat makmum, sah. Melainkan semayang jemaah, wajib niat makmum atau imam dalam takbir. Faham? Eh? Lain pada semayang jemaah, macam kita semayang fardu 5 waktu ni, semayang raya. Sunat niat imam atau makmum dalam takbir. Ha, faham tu? Eh? Jangan tukar pula. Ha. Eh? Biar kemah gitu. Angguk-angguk pergi tukar pula. Nah, malam ni kita kemah dah. Ha, balik pergi faham ni lagi. Wajib lah kena niat makmum. Dalam rokok. Geng. Nah. Ha. Dan bermula yang membatalkan sembahyang itu beberapa perkara. Pertama, berkata-kata dengan sengaja. Baik, masuk pula kita yang membatalkan sembahyang. Sebab itulah, kita kena belajar cara nak melaksanakan sesuatu dan kita kena belajar perkara yang menyelamat atau menjaga sesuatu. Neh? Ha. Jangan belajar cara nak buat je. Cara nak jaga barang. Kena belajar lah. Ha. Supaya tidak punah. Nah, ha, ni tengok orang nanang, tengok nanang cek. Kita ada tanah, Pak Eka. Dia lalu ke tanah orang, nanak pas di kelakar. Waktu bahas hawi, waktu tanah kobeh. Waktu tanah apa benda ni. Kaku orang ni tanah lada. Tengok ngebang mari ambil. Oh, banyak boleh kiti. 3,000-4,000 boleh. Dah kota tanah kau. Dia pun belilah butir lada, benih lada. Letak habis 4 ekar tanah. Dia letak saja, dia tak jaga. Boleh hasil? Takkan boleh hasil. Jadi, mu kena letak, mu kena siram, mu kena baja, kena racung, kena pergi tengok pula. Ulat dalam daun, ulat dalam batang, ulat dalam tanah, ulat di akar, lalat pun. Faham tak? Sampai 3 bulan, baru boleh makan hasil. Tidak, mu makan ulat. 3 bank boleh. Dah bitak saja benih. Lepas tu 3 bulan baru mari pula. Kutik ulat 2 bank. Patulah. Bila kita buat ibadat, belajar cara rukun syarat supaya sempurna buat, kita belajar pula perkara yang menjaga daripada rosak. Patu dalam bab semayang, perkara yang membatalkan semayang. Wajib belajar. Siapa tak belajar, dosa. Kerana semayang, modal dia yang paling besar. Siapa yang tak belajar bab membatalkan semayang, mana dia tak sayang semayang ni. Kalau kita beli kedai motosikal, dia ada kunci tak? Kunci yang dah ada? Ada dah. Dan kalau kita nak lebih lagi, boleh nak kunci pula. Jadi seorang boleh tambah tak nak kunci? Kepakai dia anda tu saja. Learning. Tambah kunci tokak. Anda kunci dah. Tokak kunci pula di tokak. Lepas tu dia rasa dia tak nak kunci. Lepas tu depan ada lah dalam lidis. Tokak kalau kunci. Lepas dalam lidis break. Tahu tak? Pak anak kunci sambung buat lepas cek. Allah Allah ni maha apa kunci ni. Saya mau beli Singapura. 200 lebih kunci ni. Sutir 200 lebih kunci. Mana kat urut. Pak utir kunci. Tak apalah harta dia. Dia sayang. Mananya dia ni dah tambung. Barang tu hilang. Tahu tak? Lepas tu dia jaga tak? Selendang tukar tak? Tukar. Orang dah kat buruk pun, jaga, tahan bawah. Nak selendang, motul. 260. Kali pun sudu. jaga pula. Lak jaga, ni jaga, tengok lah. Tu baru motul buruk. Kalau set-set motul besar, 1,100. Ninja. Hidup gonyok mo. Cah, gonyok. Malam-malam. Pagi bangun tu lak leading. 1,100 bawah bukan murah. Rabbit. Berapa ribu suti? 80 ribu rak suti. 70 ribu suti. Gonyoh ring pagi-pagi. Elak motosikal. Tuan tak andiri kelari muka. Jadi tambah jadi punah. Ada pasir suti. Kuih. Beli nyapu pula kan kuih. Pasir ada celah-celah tu piring. Kuih. Dalam lubang atas dia olok ni. Dia nak suruh molek. Bagus tak? Bagus lah. Tapi semayang tak jaga. Sebab tu dia berkara yang membatalkan semayang. Maknanya batal bahasa Arab. Bahasa Melayu. Yang memunuhkan semayang. Kara-kara yang membatalkan puasa. Kara yang membatalkan haji. Kara membatalkan zakat. Kara yang membatalkan akidah. Hak tu paling penting. Yang pertama yang membatalkan sembahyang berkata-kata dengan sahaja. Sengaja bercakap. Berkata-kata ini iaitu talafus, berlafaz. Mengeluarkan suara, ya. Kerana berkata-kata mesti ada saut suara. Siapa yang tidak berkata-kata, yang berkata tapi tiada suara, itu bukan berkata-kata. Itu dipanggil isyarat dengan syafawah, dengan bibir. Mulut buat gerak. Keluar suara tak? Tak. Bukan berkata. Berkata, mesti keluar suara. Jadi kalau siapa yang buat gerak bibir saja, batal tak semayang? Tidak, kerana tidak masuk dalam tarikh berkata-kata. Berkata banyak, satu perkataan sudah batal semayang. Nah, ha, tengah semayang, anak panggil abah, ya, batal semayang. Mak tengah semayang, abah panggil, maknya weh, ha, batal semayang. Lepas tu dia kata dengan sengaja. Dah kalau dah sengaja, ha, dah sengaja, kalau sedikit, tidak batal semayang. Siapa kata? Ulama' kata. Tidak anda. Ha, jangan marah kita, marah ulama'. Nah. Ha. Dah mana dalil, mana hadis, mana apa? Ngaji yang ni sudah. Ha? Ha. Nak ngaji hadis, ngaji kitab surah pula. Nah. Ha. Ada orang bila kita jawab dalam Facebook, nah, dalam buku kita, surah, batal, rekah-rekah, dia kata ngajar tak ada dalil. Nak ni, macam-macam dia ni gila. Dan ni ada dalil tak lagi tak ni? Ada tak dalil? Dia kata batal je. Pak mari hadis tau. Dok. Kalau begitu mungkin kena bakar sebahagian kitab yang banyak jual di kedai-kedai. Ha. Kerana kebanyakan kita hanya jawab dengan tanpa hadis. Ha. Dan nak ada hadis, ada ulama lain pula takrif buat keluar hadis. Faham lagi? Ne? Ha. Maka kalau dah sengaja sedikit. Ada hadis, ada hadis. Dan mana saya nak hadis? Cari sendiri. Kalau membijak nak nak main hadis. Ha. Kalau tak jumpa, bodoh. Ada pula orang ngajar, tolong ngajar. Mujur. Saya nak hadis. Aduh. Mungkin ngaji hadis lah. Jodeng. Ha. Patut marah ulama'-ulama'. Bertamu dengan kitab-kitab ulama' yang ada sebut hukum. Ada sebut hadis. Ada tak sebut hadis. Hanya jawab faham saja. Betul tak? Ha. Jangan ada kita cedik ingat. Bodoh kot sikit. Berkata-kata dengan sengaja. Walaupun sepatah perkataan. Wa'amdi lah. Mayang. Patah. Dia tengah mayang. Kawan dia panggil bawah. Mak, mak, mak, mak. Wa'amdi lah. Mayang. Patah. Ha. Walaupun dia sebut dengan bahasa Arab. Patah juga. Banyak mana. Hak masyhur dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i lebih kurang nampak 6 patah perkataan. Lebih masuk 7 dia kira banyak. 6 sedikit. Ha. Jadi kalau tak sengaja tak batal kalau sedikit. Contohnya anak dia panggil ayah dia, ayah kat mana anak kuci motor? Ayah tengah sembahyang jawab atas tibin. Salah. Eh, aku semayang. Tak sengaja tak? Atas TV. 2 kalimah. Faham? Tidak batal. Ne? Ha, tidak batal. Tapi kalau sengaja, sepatah batal dah. Kalau biasa orang ngaji kitab-kitab Arab, dia kata satu perkataan yang memberi faham. Nah, ha, umpamanya ti dalam kitab. Bujarimi kata, ki, ki tu, ki sepatah ya. Tapi ki maknanya, jaga olehmu, wahai seorang. Faham? Ha, jadi panjang. Kalau kata, ha, ha tu ada makna tak? Ha, bahasa Melayu kanu. Ada makna? Ayah tengah semayang. Faham? Eh? Ataupun mak tengah semayang. Ayah duduk luar, ayah pula tanya, ingat ke mak dah lipat baju dalam bilik? Ayah tanya, eh, maknya weh, lepas ni pukul 9 kat pergi nak pergi tak makan mi goreng. Mak lah semayang, ha. Ha tu, panjang ke pendek? Ringkasan, bahasa Terengganu tu ada, indahnya bahasa Terengganu, ha. Ha tak? Ha, padahal apa tak soalan ni panjang. Maknya weh, dalam bilik, eh, buat benda kan? Lepas ni nak pergi semayang makan mi goreng tak? Janji dah petang tadi kan? Pendek je tak lah. Nampak? Mak dalam, ha, ha tu, hei, ayahnya, weh, berapa kali nak kabar? Gila, Allah, hak gitu kena sebut, hak mak. Betul tak? Ha, tu panjang. Eh? Ha. Jadi, batal semayang. Yang tak batal, tidak sengaja. Eh? Tengah-tengah semayang, tanya kat mana sambal belacang? Ha, bawah tudung saji. Eh, semayang, tak batal. Pasal, bawah tudung saji. Ha, ha, jadi kalau banyak ingat, batal lah. Walaupun tidak sengaja. Baik. Dah kalau kita tengah semayang, lepas tu mak kita panggil, wajib tak kena nyau. Ha, ni banyak kot orang saat. Eh? Batal tak kalau kita nyauk? Jawabnya nyauk batal belaka. Melainkan dengan niat zikir. Faham? Kita tengok semayang, niat zikir. Untuk tanda kita dengar orang memanggil, tidak batal. Nah, contohnya kita semayang, Assalamualaikum. Bergopok, bergurapok, duduk panggil. Tak? Kita pun baca subhanallah, umpamanya niat zikir. Untuk memberitahu kita sedang semayang. Atau kita kuatkan bacaan. Nah, Subhanallah Rabbiyal Azim. Mana sedang rakaat. Nampak? Nih? Haa. Jadi kau, semayang. Haa, boleh. Niat zikir. Bukan niat khitab dengan orang. Faham tak? Haa. Jadi, kalau tengah semayang, boleh berhenti tak mak panggil, ayah panggil? Satu persoalan. Dijawab oleh ulama-ulama, tidak boleh berhenti semayang. Melainkan kalau kita tak berhenti, mudarat. Faham tak? Jadi mudarat, baru boleh berhenti, batal semayang. Melainkan semayang sunat. Semayang sunat boleh kita berhenti, tidak haram. Semayang wajib, berhenti haram. Kita mayang dalam bilik, mak panggil mak, mayang kat mak sekejap. Kita pun berhenti. Haram, dosa. Faham tak? Tak boleh berhenti. Kerana mak panggil. Yang boleh berhenti, kalau kita tak pergi, mudarat dia. Tolong. Mak, kita tolong. Faham? Kita pun berhenti semayang. Dia tengok, hunggar, benda apa jadi. Maka tidak berdosa. Nampak? Ada pun semayang sunat. Haa, maka tidak haram kita berhenti, mak kita panggil, ayah kita panggil, laki kita panggil, anak kita panggil, tidak haram. Kerana semayang sunat, tidak berdosa, kita berhenti segera jalan. Faham? Ingatlah, semua amalan sunat, tidak berdosa, berhenti segera jalan. Melainkan amalan haji dan umrah sunat. Haji sunat, umrah sunat ni maknanya orang haji dah. Tak diwak umrah katakan. Jadi wajib tak kali kedua? Tak wajib tak? Wajib kena tamat. Tak boleh sekerat jalan. Lain pada haji umrah ni, kalau bahawa sunat, tak apa kita buat sekerat jalan. Contoh baca Yasin. Nah, tengah baca Yasin, berhenti lah. Ingat dah baca serma. Berhenti lah. Pasal apa buruk makan asyik lah. Nak, soal sambung, tak ada masalah. Tengah mayang sunat. Nak, maliki yaumiddin. Makan asyik lah. Makruh, tapi tidak berdosa. Faham? Neh? Cuma kalau niat bermain-main, baru berdosa. Nak, malam sunat, boleh berhenti. Melainkan haji dan umrah. Kerana dalil wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini pandangan sebagian ulama. Nah, jadi semayang hak sunat Allah maya doa. Allah maya wisi. Allahu akbar. Makan asyik dulu lah. Lapa perut sangat-sangat. Ya, memang sakit perut-perut. Nah, hukumnya harus. Tak lapa mana? Makruh diberhenti semayang sunat. Faham? Semayang fardu tak boleh berhenti. Melainkan Nabi yang panggil. Bok, Nabi panggilkan seorang laki-laki. Nabi panggil. Dia tengok semayang, dia tak berhenti. Lepas tu dia pergi, Nabi kata mula dengar aku panggil. Dia jawab pula, aku semayang. Turun ayat bila Allah dan Rasul panggil, hendaklah kamu datang dengan segera. Nampak? Ayat tu lah. Nabi panggil saja, kita boleh berhenti semayang. Fardu. Dalam keadaan tidak darurah. Adapun semayang fardu boleh juga kita berhenti kalau orang biasa panggil hak darurah. Orang jatuhlah telaga. Tak? Orang lemah tengah semayang kenapa kok tikat? Tak? Tuk siok jatuhlah telaga. Berbung jatuhlah telaga. Tak pakai spek hitam raya. Tak nampak telaga. Nah, berbung jatuh tolong. Kita pun berhenti semayang. Semayang fardu ni. Di Allah tadi. Nak? Wak naik tuk siok. Tidak berdosa berhenti semayang. Kerana menolong orang yang sedang darurah kesempitan. Faham tak? Kemudian pula terbuka aurat dan jika sedikit sekalipun. Terbuka aurat. terbuka ni terselok. Walaupun tidak nampak. Terselok tapi tak nampak. Batal tak semayang? Batal juga. Apa tak nampak? Pasal orang lain buta belakang. Cik Imam seorang selek. Atau maya dalam gelap. Maya dalam gelap. Kain jatuh. Nampak? Atau cuba cari. Nampak punggung kalau buka api. Tapi api tak buka. Batal tak? Ya, faham gitu. Pasal ada orang kabar. Kalau dalam gelap, tak apa. Maya tak akan tercutuk orang. Yang bagi buah karuk tu. Sebab aurat dalam semayang dua. Aurat kita tutup daripada manusia yang haram lihat, dan aurat kita tutup daripada Allah kerana menghormati. Faham? Jadi apa makna aurat? Aurat adalah anggota badan kita yang wajib kita tutup daripada mata orang yang haram tengok. Panjang. Tengok molek lah. Benda makna aurat. Anggota badan kita yang wajib kita tutup daripada pandangan orang yang haram melihat. Bila sebut aurat ni adalah anggota badan, kalau bukan anggota badan, bukan aurat. Contoh, baju kita. Baju kita, anggota kita lah. Dok, maka dok wajib tutup. Lepas tu, anggota badan yang kita wajib tutup. Dan kalau kita tak wajib tutup, bukan aurat. Macam orang lelaki tak? Aurat tak lengang dia? Tak. Maka wajib tak tutup? Tak wajib tutup. Pasal apa? Aurat adalah anggota badan yang wajib ditutup. Maka kalau ni tak wajib tutup, bukan aurat. Rupa wajib tutup tak sini? Wajib tutup. Maka ini adalah aurat. Mudah kan? Kemudian dari pandangan orang. Takrif ulama bila dia buat istilah atas satu-satu perkataan tu dia sarah pula. Lepas tu orang ngaji aja, orang ngaji dulu ngaji lama. Kita ngaji pepe-pepe. Ustaz dah tu. Dari pandangan orang. Dia kait situ tengok hasiah, tengok sarah ulama bila sebut pandangan manusia. Lain pada manusia tidak wajib tutup. Gitu pula. Umpamanya hak nampak aurat dia, manusia tak nampak. Tapi kutu nampak. Nampak. Kutu masuk dalam luar dia. Bahanak contoh ni. Atau semut. Semut masuk dalam luar dia, lemut jalan-jalan. Aurat. Tak dosa. Pasal apa? Pasal wajib tutup dari pandangan orang. Dari serangga tak wajib tutup. Lagi dapat tak wajib tutup? Natang-natang. Sama ada natang tu darah mengalir, darah tak mengalir, kaki empat, kaki dua atau ada sayap. Tak wajib tutup. Lipah. Lipah wajib tak kita tutup aurat kita? Tak wajib tutup. Lipah duduklah jambang. Jambang kecil. Tak bila masuk nak kecil, tengok. Buka zik. Lipah dia. Kasih mula zik. Dah buat apa lagi kasih mula? Lipah dia. Haram. Ini nampak. Nampak? Tak haram. Nampak? Dalam bilik. Masuk saling orang puang. Ada cicok. Buka baju tengok. Cicok ada. Pakai mula. Buka baju cicok. Dahlah tak tukar. Okey dulu. Kata ni tak tukar. Cicok ada. Tak baik kalau dia kelih. Mengaji dulu ada. Natang tak ada masalah. Sasa kata kelih maknanya bagian dada kita. Kita lanjang. Masuklah kandang kambing. Tak ada masalah sikit. Lanjang buang baju. Buang kain. Buang lalang. Buang boksa. Masuklah kandang kambing. Duk cengok. Haram tak? Tak. Cuma bahaya takut kami segong. Tak. Waktu saja. Jadi, aurat ialah yang wajib tutup dari pandangan orang. Dan pandangan jin, tak wajib tutup. Sebab kalau wajib tutup dari jin, susah kita. Tak boleh nak mandi. Itu juga dengan malaikat. Kalau wajib tutup aurat daripada pandangan malaikat, kita nak buat guna. Kalau cicok, boleh stik. Kalau lipah beri spray, baru kita kecil merok. Dan malaikat, apa lah kita? Dan nak kecil mana? Bukan luar malaikat apa? Bukan luar malaikat apa? Nak kecil, ketik. Dah apa dah kecil? Malaikat apa? Lala je duduk kot lala luar baik ni. Faham tak? Cina luar awak relax. Nah, boleh kira kot tu. Mari tak ada masalah kot tu. Nah? Ha. Kemudian daripada pandangan orang yang haram melihat. Orang dah. Tapi dok haram melihat. Dok sedap kita buka. Ha, batu nak faham benda mana aurat. Aurat anggota yang haram orang lihat. Dan kalau orang tu tak haram lihat, perempuan. Kalau laki-laki ramah-ramah dia selok ngang ini atau dia buka baju dia, nampak perut, nampak ponggeng, haram tak orang lihat? Haram. Maka itulah aurat. Contoh mudah, lengan. Dia pakai lengan pendek. Maka tangan dia aurat. Tapi kalau depan suami dia, tangan dia aurat tak? Bukan aurat. Jadi sekejap aurat, sekejap tidak aurat. Itulah hakikat mereka. Faham? Dia tu baik kedal, tangan dia aurat tak? Aurat. Dia balik rumah duduk dalam bilik dengan lelaki dia. Aurat tak? Tak. Ha, tu kena faham. Anggota yang sama. Tadi aurat. Sekarang sudah tidak. Ha, baru kita faham. Maknanya aurat. Nah. Ha. Maka terbuka aurat depan suaminya di dalam semayang. Batal ke tak? Batal. Pasal aurat dalam semayang dua. Kerana Allah dan kerana manusia. Kerana Allah, Allah wajibkan tutup aurat. Allah pun tak ada manusia. Jadi buka mata. Nah. Ha. Melainkan bila terbuka di tengah semayang, kita tutup dengan segera, maka dimaafkan. Contoh, bila kita duduk tayang akhir, berok pecah kain pelekat. Robik lutut. Nah. Kita fahami tangan tutup gitu. Tak nampak dah. Tak batal lagi. Nah, kerana tutup dengan segera. Eh. Ha. Lagi tak pegang tuan ya. Suruhu paura. Lalu dia pun menutup dengan segera. Maka fayu'aku anhu. Dimaaf daripada perbuatan tersebut. Tak lagi batal. Dah. Ni perak nampak maknanya lutut. Biar luah. Habis tahiyat tu. Baru tutup. Batal semayang. Walaupun aurat itu aurat besar. Mana aurat besar? Nampak banyak. Nah, ha, bangun Allah, bangun naik orang kedua, kain jatuh. Nampak ni buat gaduh. Eh? Ha, dia kiki. Bila dengar orang pamak, dia buat kilah lebih kurang. Lalu dalam tak pakai. Kalau kilah-kilah berlari gitu. Nah, ha, pergi mayang dan balik orang kaan tiga bangun. Dia kiki bangun, kain tak bangun lagi. Dok. Dia berasa sejuk. Eh, tengok. Angry bird. Duduk mula. Bila duduk mula dia pun pakai kain. Tak batal. Dimaaf. Jika segera. Faham tak? Tapi kalau biar lah. Nak pergi pecah orang sejuk-sejuk lah. Batal semayang kita. Ha. Maka terbuka tu jikalau terbuka dengan sebab bukan disengajakan dan perbuatan manusia yang mukallaf. Dimaaf pula bagi setengah ulama. Contoh. Angin yang buka. Nah, jadi kalau musim berangin, dia mayang tepi surat, tepi pitu, tepi tikat sejik. Nah, ha, dan boleh duduk gini, atau dah boleh akak gini, angin mari beruh akak. Kain dia oleh bawah gajah, cak gajah tu, naik atas siling gitu. Ah, no. Dia kelubung gitu tu. Bawah puing tu. Nah, maka dimaaf oleh syarak. Bila? Jika tidak berulang-ulang terbuka, dan mesti ditutup dengan segera. Tengah mayang, kain selok yang angin, dia pun tutup gerah-gerah. Mayang mula. Tapi kalau banyak sangat, berulang, batal. Nah, gerakak tutup. Gerakak tutup. Gerakak tutup, jadi penuh jahanam habis mayang. Atau diselok oleh binatang. Maka ada dua pendapat ulama. Ada mengatakan dima'ah. Ada mengatakan tidak dima'ah. Jadi, rahmat bagi kita. Nah, ha, jadi rumah biar bergerak sikit. Ramah ke? Nah, ha, jadi mu'aji duduk mayang gitu. Duduk sujud. Nah, kira ingat orang tutup laka. Dia nak buka. Ya? Ha, tak? Kalau kira laka kan? Orang tutup lu dengan kain. Dah kira. Dia mana ketahu. Nah, dia pun akak berkira. Tengok. Nah, ha, mu'aji pun tutup lah gitu. Tak batal lagi. Tak. Ha, kerana jahat kira ni. Atau ditutup oleh anak yang belum mukalah. Budak belum memayi. Tak tahu benda. Nah, ha, juga bukan perbuatan kita. ada pendapat mengatakan ni mak. Biasa budak-budak. Nak? Eh? Ni saya luk kain mak je. Biasa umur berapa orang nana gini? 3 bulan? 3 bulan dia gerak lagi. Eh? 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Jarang 4 tahun ke bawah lah. 4 tahun ke bawah. Ini nana pelik. Nak? Haa, ini nana pelik. Ayuh dia mayang. Yang jajang. Eh? Sejuk ayuh. Jangan marah budak-budak. Ha, jangan marah. Tu pelajaran belaka. Maknanya apa ayah tak kalah dalam. Ha, tu maknanya maksud budak-budak semua tu tazkirah belaka. Tahu tak? Ha, budak-budak tu semua tu Allah ajar kau tua tu. Nampak dia main. Dia ajar kau tua tu. Tapi kita tak ada. Nah, ha, kita tak nampak itu. Eh? Ha, kita nampak kat mata kita je. Budak-budak semuanya memberi pelajaran kepada kita. Nak, tengok you duduk main tok ting ya, balas, lepas tu baik mula. Nak kabur, nak. Ha, jangan balas lama. Neh, kalau tua lama balas. Daripada zaman Jepun pas lu duduk tegur lagi. Faham tak? Ha, tak pakai kalau tua ni. Budak-budak bagus ni nak ajar kita. Nak, main tadi pun bab bocohannya. Oh, boleh main mula. Nak, sama pula. Malang lah kau pepik nolong, mau cekik kau ke kerajaan mu. Oh, main pula pagi ni. Eh? Nak kabur kau orang tua. Hei orang tua, jangan mu lah ikut nafsu, balas sekejap-sekejap saja. Nak, ha tu maksud dia. Kemudian dia main apa nak naik tak akan nak minum main. Nak, ha lepas tu nak kabur ke kita tak usah bimbang lah bak makan minum. Ada tersedia belaka. Dia main lagu mana pun di balik ada nasi mok dia boh. Ada neh mana kita lagu-lagu mana pun kita buat kerja agama ada dah rezeki untuk kita. Nah, ha. Jadi kita pakai lawan panjang dia elok. Ada masalah ah. Tapi dah dah ada lawan panjang dia eloklah pula. Nah, ini jangan marah budak-budak. Kita tengah tayak mari duduk tariba, biar dia duduk. Mereka ada tahik, ada naji dalam paper dia. Bawa kita alih buat tepi. Nah, kalau dia bersih, biar dia duduk ah. Biar dia duduk dalam tariba. Nah, kita tayak mari duduk tariba. Biar situ, baca tayak. Kita nak bangun, cakap buat tepi. Bangun Allahu Akbar comel. Nak? Ha. Kita tengah sujud dah naik atas belakang. Anak kita rajin naik atas belakang. Nak? Ha. Naik atas belakang. Nen. Bila kadang-kadang dia cerdik. Payuh nak masa sujud tu. Kita duduk gini ha, baru dia paut skok. Pasal dia tak ada. Tak pergi sujud uluk. Ha. Ha. Bila dia paut skok kita turun. Ha. Otoromen turun dia. Ha. Nolak boleh pak je. Ha. Nah, ha, jadi kita dah dipaut gitu, kita sujud belahang dah lah. Neh, kali Nabi tengah semayang pun, cucu dia sama si khabar sama belakang, Nabi lock dia main. Nah, ha, tak lakang macam kita. Kita marah, anak-anak cek ritim dia. Dia tengah sujud, anak naik sama belakang, dia terik, dia tu kepala. Semak je lah gobok anak. Anak. Pala duduk dalam kotak kasu, kaki masuk ke sorik kot celah tikak. Selok kawan tu. Tak, pada budak-budak. Kalau orang tua, baru kita marah. Tak, jarang kita tengah sujud anak tengah tanam naik atas belakang. Tak, waktu itu baru kita jek atas dada biar nyembang. Ni budak cek nak main. Marah benda ke? Maka aurat laki-laki itu baina surah wa rukbah mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, antara pusat sampai ke lutut. Jadi kalau dia pakai pusat sampai ke lutut kain sekat tak akan baju soh dan semayang dia walaupun makruh jika dia masih ada pakaian lain. Nah, ini sekurang-kurang yang mengatakan soh walau bagaimanapun naklah kita memakai pakaian semayang yang lebih cantik daripada pakaian kita bertemu dengan manusia. Kerana Allah yang patut lebih kita sayang dan hormati. Dia yang beri kita hidup, beri nyawa. Dada nak pergi jumpa dengan wakil ayat, baju 160. Nah, bayang nak jumpa dengan Allah, kain pelekat, bau. Nah, kalau jatuh sikit je kain pelekat dia. Bukan anak main pelekat, kain pelekat ayah. Nah, biasa anak Ibrahim main ke pelekat aja. Mu pelekat, aku pelekat. Jatuh sikit yang ujung ke pelekat tu masuk dalam ekor yang kamah. Mampu habis. Kamah. Nampak? Padahal masuk ujung kain. Kalau masuk dengan kain-kain, ikat tomah mampu. Nah, ha, lepas gitu semua mengajak Allah busuk kohong kain. Betul tak? Piyah ni sampai pati tahu ke ni. Nak beli hak jamah kirung itu. Nah, beli 8%. tahun 2000 itu pakai pas lening. Nak berat nanam itu. Nah, biarlah pakaian yang bertemu Allah lebih molek dan lebih mahal dari kita bertemu manusia. Nah, ha. Kalau kita jumpa makhluk, kita pakai baju 50 riyal, kita jumpa Allah baju kita 60 riyal. Nah, itu tanda kita. Comel, ngadak molek. Nah, ni baju-baju buat dalam bila? Baru duduk atas ni, cik. Lengang ni macam kurung ledok. Nak bawa baju Melayu. 8 tahun. Nah, Datuk apa tak syah. Tak ada syah. Dia jawab gitu. Dah doktor semua pakai baju gitu. Mungkin jumpa tu. Masak ni. Memang tak boleh. Wak Isyam. Ha. Kerana sahabat-sahabat mereka akan ada pakaian khas untuk semayang. Nah, ha. Jadi biar comel piyuh kita, biar comel baju kita, biar comel, jangan buat lebih kurang gitu. Nah, ha, betul dah sunat. Tapi Allah suka, nah, bila kita janguk, bila kita beradong, nah, ngadak dia. Ha. Ketiga bergerak-gerak tiga kali berturut-turut daripada anggota. Wallahu'alam. Ha. Kita penawar bagi hati pula. Muka surat berapa? Seratus muka surat. Muka surat 20. Jangan-jangan dan sebab muka 20 dan sebab dan sebab ada dan lah sebab bagi bertambahnya itu. Ha. Baik, saya baca daripada atas. Dan mensyukurkannya, maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pengikat bagi nikmat, sebab bagi bertambahnya nikmat. Ha. Kita masih lagi tentang mensyukurkan nikmat kaki dan tangan. Allah bagi kita kaki supaya kita mudah dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini semuanya sebenarnya adalah ibadah. Ada ibadah khususiah, ada ibadah umumiah. Ibadah khusus kita bersolat, kita mari dengar, kita pergi haji. Nah, umpamanya, di perang sabilillah. Ibadah yang umum, kita pergi ke laut, niat cari rezeki yang halal. Kita pergi kerja jabat, niat untuk tanggung anak bini. Nah, maka jadi ibadah juga. Betullah kelebihan kaki. Tangan gitu juga. Boleh awak pegang benda gitu gini. Maka hendaklah kamu syukur apa yang kita ada. Kaki, sekurang-kurang kaki. Kalau tak ada kaki, baru kita nampak nikmat kaki. Dia ada kaki tapi tak nampak, kok mana nak syukur nikmat kaki. Tak pernah fikir. Sebab tu kita kena pergi dengar sebenarnya. Obat apa-apa pun ilmu Melaka. Obat dunia ilmu. Ha. Bila ilmu dia ada tertib. Dunia ilmu. Nak jadi pemain dia pergi kat bekel kereta. Mak, masjid, bekel kereta masjid. Mapok bekel. Eh, pusat sebih. Dia minta kerja jadi pemain. Tukang bekel kereta masjid. Orang situ tanya, lama mana beki kereta masjid? Ada testimoni, ada certificate tau. Saya tak tahu, tapi saya minat lah beki. Tak hutang minat, tapi awak beki lama mana dah. Tak beki lagi. Boleh tak jadi pemain? Tak boleh. Kena belajar dulu. Kena belajar dulu. Lepas tu belajar dulu bila dia diterima oleh majdi untuk belajar dulu kawi buku Injil lalu. Dok, kenal dulu. Lambang ni logo majdi ni. Kamu kata Audi pula, kenal logo dulu. Nah, ha, ne? Ha ni skru kenal spana dulu lamanya, ne? Ha dia, dia tertik je. Nak minta kerja selalu, nak jadi jiagang lalu dia. Dah boleh. Ne? Ha. Dia takut air, tengok air takut tapi minta kerja juru sulam. Tak boleh. Dalam bak dunia tak boleh. Dalam bak lara pun tak boleh. Nah, ha. Dia nak minta nyanyi di hotel besar. Hotel 6 bintang. Golden Horse. Semalaman 1,300 tidur. Mereka dia tidur. Ha. 1,300 malam sayang dia kok. Bawa bini kali. Ha. Ha. Kati nyinyuk gini. Kita duduk, kita balik, kita masuk dalam bilik. Dia buh punggung kan. Bukan lopak, ubus saja. Dia buh pukul 8. Bung tu, dia berenjuk tu 9 habis tak habis dia. Tak berenjuk. Ha. Dah kalau begitu je buat apa? Ayah 1,200 tu tak? Ha. Ada bilik, ada kolam renang dalam bilik tidur. Tak besar mana tapi ada. Ha. Bulat gitu. Duduk lagi bunyilah kolam. Kan senang? Nak? Sayang sangat. Ha. Faham lagi? Ha. Tu contoh tu. Jadi, apa-apa pun kita nak mestilah ada sertifikat. Mesti ada ilmu. Kalau kita nak belajar pun dia kena ada grit-grit dia. Neh? Ha. Dia tidak boleh kita pakai lopak-lopak lalu punuh jahannam habis. Orang tak akan benar kita. Tak? Walaupun dalam bak lara, bak dosa sekalipun. Tak? Ha. Neh? Nak nyanyi, nak minta nyanyi di hotel. Tapi dia kata dah lama mana nyanyi di mana-mana. Alamang ada nyanyi di Singapura, Las Vegas, Perancis, New York. Dia kata, dok, jadi kita ada nyanyi dapur, nyapu-nyapu kita nyanyi. Hotel mana nak terima pun nyanyi. Faham tak, dok? Padahal benda tu haram kalau orang panggil nyanyi di hotel-hotel kita, dok. Tak terima juga pasal dia ada tertib ilmu. Faham? Kena ada ilmu pengetahuan tentang lagu dan sebagainya. Nak? Ha. Maka kita nak ikat supaya tidak hilang dengan benda. Dia buru. Pa-pa-pa masuk dalam hutan. Kita jerat kacik. Jerat kijang. Jerat usa. Kita pun boleh. Bila kita boleh seekor kijang, kita ikat lah. Kelepas kita. Jangan lari dah. Kita nak cari seekor lagi. Melari aku kepok kepala mu. Kijang kata lagi, tak lagi bawah tak lagi. Ada tak kelepas gitu? Dia ikat. Ikat dengan dia. Tali. Corak. Maka tali pengikat bagi syukur nikmat itu supaya nikmat itu tidak lari. Ialah syukur. Ha? Eh? Ha? Maknanya berterima kasih kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Bukan saja tidak lari. Kalau kamu syukur, aku tambahlah pula. Eh? Jadi nikmat kita boleh berjalan. Syukur nikmat kaki. Syukur mana? Terima kasih eh Allah boleh kaki. Terima kasih eh boleh kaki. Bangun pagi pula. Terima kasih ya Allah boleh kaki. Kan gitu. Maknanya syukur nikmat kaki. Guna kaki buat pergi sejik. Buat pergi surat. Ada orang ngajar agama pergi. Orang ngajar kuliah pada orang lain kita pergi. Nah, ada lagi kita sehat tak sehat kita tak pergi. Itu orang panggil syukur nikmat kaki. Nah, ha, barulah maknanya bermanfaat. Allah pun tambah lagi. Nah, ha. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Artinya tiada syukur akan dia. Orang yang menggunakan tubuh badan dia ataupun nikmat yang Tuhan beri kepada dia untuk berbuat maksiat, orang ni kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Kufur ada dua. Kufur hak kekal dalam neraka. Hak tu kafir akidah. Ha? Hak tu orang Buddha, orang agama Hindu, orang Kristian, orang Majusi, orang tak ada agama, orang syirik kepada Allah, orang menyekutukan Allah, orang lawan Allah. Nah, hak tu kafir. kafir akidah. Kalau kita ngaji ni kafir nikmat. Kafir nikmat ni mana orang tu dia guna nikmat Allah untuk buat derhaka. Neh. Ha. Jadi orang Islam sekarang, saya kata dalam dunia, dalam Malaysia, ramai dah buat maksiat. Termasuk kita. Betul tak? Kita buat maksiat tu, kita guna nikmat Allah ke nikmat kita diri? Nikmat Allah. Ha. Ha. Kaki awak dia ambil awet, kaki Allah boleh pinjam. Ha. Tangan orang tak nak beri, suruh buat awak belik kitab, awak pegang berhera awet. Nampak tak? Nah. Mula syukur nikmat tangan. Tu contoh. Nah, ha. Kita jangan boleh sebut maksiat, sebut jahat. Kita nampak berjudi ke darah harap. Berjudi ke darah harap. Kita ahli maksiat kau. Betul tak? Ha. Cuma pandang patut dengan mahkam seseorang. Nah, kalau budak-budak muda, curi karburetor. Maksiat dia. Nah, kawan tu balik mayang ayah haji. Balik tak? Dah tak ada karburetor. Dia expire lama, tahun 92, kan boleh. Kroh. Kroh mana pula ayah haji mana dah hidup pula. Baru beki, baru ni tukar pelik dah. Nah, tu bahan karburetor tu. Orang tengah mayang ni maaf. Nah, nyaknya gaya haji tu. Ha. Panggil pomeng, pomeng mari, pomeng buka injing, buka, buka situ. Nah, nah, tengok atas, tak micing, bitu-bini, nombor yang kata, boleh, kopak suhu, bau sedar. Dah, tak ada karburetor. Dengan pomeng-pomeng bodoh. Nah, nah. Maka jika padang patut dengan keadaan berbuat maksiat orang muda, budak-budak muda. Nah, ha, tenang pergi kuda. Jarang ya haji bang pergi kuda. Nah, ha. Neh, balik di rumah ai haji. Mak haji kata buat apa pula bang? Rupa haji bang pergi kuda. Jarang budak-budak muda. Nah, ha. Orang tua padang dengan cara orang tua nyemakannya mati seranah bini dia di rumah Tok Imam. Orang nampak tak? Orang dah nampak. Ha. Ha. Dia paloh dengan jeram, maksiat dia. Neh. Ha. Hutang orang tak raya. Neh. Banyak. Sesuai belaka dengan makam seseorang. Ha. Maka, nikmat jangan kita tengok tubuh badan saja, mata, kepala, kaki, tangan. Segala yang memudahkan kita, ada untuk kita, nikmat kita. Rumah kita, nikmat. Anak kita, nikmat. Bini kita, nikmat. Kereta kita, nikmat. Kerja kita, nikmat. Pakat kita nikmat, piti kita nikmat, semua tu nikmat, wajib kena syukur. Maka kalau kita guna semua tu atau salah satu, umpamanya ada kereta, kereta dia buat benda yang haram, maka dia tak syukur nikmat kereta, tak syukur dengan arti kata kufur nikmat kereta yang Tuhan beri kepada dia. Ha. Dia yang membawa kepada maksiat. Dua kategori. Yang pertama, orang yang tidak mengamalkan amal ibadat. Jadi tak mayang. Jadi tak puasa. Tak zakat. Memang hidup dia bergelombang dengan maksiat. Kalau jenis kita ni, mana kita buat juga maksiat? Kekuatan semayang. Kekuatan zikir kita tak ada. Kekuatan berjemaah kita tak ada. Dari, kalau kita kuat, masa kita rajin, kita duduk jemaah sama, berzikir sama, ngimang tiap-tiap pahamayang, habis kita, kita tak ada sama pas 200 surat ni. Sikit kita buat maksiat. Betul tak? Tapi kalau kita larut dalam sini, tak gida mayang saja, jemaah tak gida. Wirik-wirik pahamayang tak ada dah. Mudah tak buat maksiat? Mudah tak? Ha, tu nyakit ni. Bateri tak buat? Eh? Ha, bateri tak buat? Tak agak kan? Lepas tu laju nak kereta eh. Kereta kontrol. Pia, pia, pia. Bateri baru bau. So, bateri lama. Tak agak lalu. Tak? Ha. Lepas tu jangan kita buduh korang. Sebab apa aku jadi lini lara kat lini? Sebab apa aku lini jadi buat aku buat dosa lah pulak? Cicek mayang mu. Limu'ah mu. Wirik mu. Zikir mu. Ada macam dulu? Tak. Ha, ya. Ha, tak? Ha. Tapi maksiat ni seronok. Sebab tu dia mudah. Ha. Fitrah kita ni suka. Yang sebenarnya bahagian maksiat ni, kita boleh buat di akhirat lagi. Sebab di akhirat ni benda yang kita suka tau. Benda yang kita suka. Syurga-syurga ni, ialah perkara yang kita suka di dalam dunia. Dalam dunia kita suka tak pakai baju. Suka lah ha, baju lawa-lawa tau. Dah ada baju lawa-lawa dalam syurga. Sebab dalam Quran kata, syurga ni untuk tempat barang yang kita suka. Tadinya kita suka tak kenaan walek-walek. Ada siap di nunda. Tadinya kita suka makan sedap-sedap. Kita suka makan hadap sedap. Hak sedap-sedap. Makan di nunda, hak sedap-sedap. Ropang suka tak dengan pakai riasan? Tadinya suka sangat. Kalau periasan ropang tu. Orang tengah baju yasin tu dengan baju gelang. Bangun cengok. Faham tak? Maka di akhirat tuan sedia gelang. Dengan cicing, dengan subang. Ada belaka. Orang lelaki suka tak orang ropang? Suka. Makanan suka ada tak? Ropang? Ada bila dari. Setialah seorang boleh. Faham tak? Pinggang makuk pula. Ropang suka tak? Suka pinggang makuk. Siapa tak punya lakak ke lelaki? Bola robok belaka pinggang makuk. Lakak ke lelaki yang main dia pasti ke. Nah, maka dia akan nak suka. Hadis pun. Pinggang makuk yang berbagai-bagai. Nah. Jadi. Berhibur. Mana contoh? Ambil ropang, puan jumpa dengan orang datang. Bawa buah pokok. Kalau buat dalam kereta, masuk dalam bilik. Nah, suka tak? Seronok tak dengan ropang? Nah, seronok tak? Mana sedap dengan makan laksa? Sedap ropang lagi. Dia kata, Tuhan buat dah kan? Maka diturunkan Nabi, diturunkan kitab, bagi khabar, mu memang Tuhan buat jenis suka ropang. Ropang suka orang datang. Tapi ini peraturan dia. Kena nikah bini, beres pun. Nah, muzik pula. Semua orang suka muzik. Maka dalih dalam sekali sebut, di syurga ada muzik. Orang nyanyi. Oh, memang kita suka dengar pasal kita manusia. Yang tak suka orang nyanyi, datang kan? Datang tak suka orang nyanyi. kita ambil lagu kita, kita dengar ke kambing. Lagi kita. Pula-pula akhirnya, padahal tok lagu tu, nombor satu. 8 minggu turut-turut. Ambil lugar dengar. Maka kita dengar, suka dengar lagu. Dalam hadiah dia sebut lagu di dalam syurga. Kemina agak. Beres kaya, hai, duduk. Benda-benda yang mengkaya, menseronokkan kita. Ekstasi, pek kuda, pek beruk, pek kura. Orang kaya minum agak. Orang kapur-kapur ni minum. Tu, dah petung. Okay, dalam syurga ada tak? Minuman-minuman yang lazat seperti tu. Ada tak? Ada belaka. Benda ulangan saja. Cuma yang baik-baik, yang kita nak, ada belaka. Yang tak balik, tak ada di akhirat. Tak dunia ada tak orang berhari minum air lokang? Tak ada. Maka tak ada di jamu air lokang dalam surga. Cuma kita sabar ngedak sabar. Sabar ngedak sabar. Sabar ngedak sabar. Sabar. Sabar. Lepas tu kita doa, berilah kita ujian yang kita mampu. Yang kita tak mampu, kita minta tolong Tuhan jangan uji. Jangan minta, ya Allah, mutera kau uji aku sekali. Ujian banyak, ujian dengan pakak ke boh, ujian dengan ropuan ke boh, ujian dengan piti ke boh, ujian dengan wang ringgit, dengan tu, dengan ni ke boh, habis tak? Tak ramai orang boleh hadapi ujian-ujian berat. Macam seorang abid di zaman Bani Israel. Dia ni terkenal sangat kuat beribadah. Lepas mayang, mayang. Pas mayang, mayang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun mayang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun mayang. Jadi terkenallah nama dia. Bila terkenal nama dia, sampai kepada pengetahuan seorang pelacur kelas atasan. Bukan pelacur kapung, kelas atasan. Anak-anak raja yang ambil dia, melacurkan diri jina. Yang sangat cantik. First grade, A1, plus 3. Bani Israel, tak tahu apa orang. Gi di Jordan tau. Gi di Israel ni, Bani Israel. Maknanya anak beranak, toki tok nyang dia, Nabi Yusuf, Nabi Yaakob. Ramai-ramai, mata hijau. Ni, lagu tajam, hidung macam macam burung raja udang. Dengan usul pipit, tekok panjang. Saya tanya orang tekok panjang. Gi di Mesir, gi di Jordan. Bani Israel, tekok panjang. Oh, Israel ni, Yahudi. Tekok panjang orang. Bini kita, tekok duduk dalam ada ni. Jadi dia nampak telinga dia cerita tentang abik ni hebat beribadat, dia nak gitih. Dia gigi-gigi. Manggil tak turun. Risalah tak turun. Assalamualaikum, bangun semayang. Lengah semayang, zikir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, zikir. Dia beriman dengan Nabi Musa, kita tahu tak Nabi Musa. Lala naik tamu. Naik tamu duduk depan. Tengah mayang. Duduk depan. Rupa yang paling cantik ketika itu. GRO nombor satu. Ha, duduk depan. Muka lawa boh. Orang-orang Bani Israel ni, dia tak payah make up muka. Ha, dia tak payah make up muka dia. Nah, dia tak payah budak putih, dia putih dah. Dia tak payah umur ni, belah syirup semua merah, pipi dia merah dah. Kita pipi birak macam, nampak? Macam jepuk tu pun ni. Tomo sini, tomo sini. Nah, tiga jam tak sudah lagi. Nah, tok lelaki nak jalan, hok. Kau sebelah tu siap, ngadak cermi, kau satu baru siap. Bergerak kau kurang tak. Orang basuh lagi, pada tiada, setengah jam siap. Padahal bapak ke lah. Nampak tak? Muka dia besar buat tangan, tiga jam. Nak boleh ketubik ni, risu. Pekir bergerak. Maka duduk depan tak ada endah apa-apa. Akhirnya dia menari di depan. Ini nak suruh ratu kaca mayang ni. Nak teh tengok pasal orang teh hebat sangat. Nah. Nari depan ropang. Ginari depan. Hak comel tadi. Masuklah bilik kita. Kita tak payah nari lah. Nampak? Tengah mayang gini. Nampak kat sebelah itu. Tak tak? Tak tak? Mayang-mayang. Mayang-mayang. Itu kata ropang ni ramai bodoh. Bukan orang dengar tu. Pakai. Nah. Jadi patutnya bila nak mayak-mayak mari dah orang sejik rupa masuk dalam bilik faham? Tak suruh duduk depan orang itu tak boleh. Nah, dah orang lagi dah orang sejik dapat dah orang sejik dapat dah orang sejik dapat masuk masuk dalam bilik lah ke tu baru tu tak kena duduk biar dinding remok ni muka macam ada remok ni muka oh bergerak ni. Tok Imam kau ambil kelubung gitu. Walik Mesir. Tak bini lagi. Oh, kelubung. Nak? Ha, boleh. Mudah teh lagi. Nunduk jalan mana? Allahu Akbar. Buka. Buka tengok orang puan depan. Mucur muluk-muluk. Merah nyala. Macam anak anjing mau beranak. Tak kata apa Tok Imam? Rokok Allah. Jeng. Dah. Haa ni abik ni dah endah. Tengok. Tunduk ke bawah. Lakinya bangun berjoget. Macam-macam lagu. Dapi. Tak jadi apa. Rek. Tak jadi apa. Hi-hop. Rai-ro. Puan-un. Tak jadi apa. Tak lagi gangnan tak ada apa kau lagu pula akhir sekali ya Tuhan pelera faham tak orang kuat kekuatan ibadah dia tahu tak last sekali buka baju buka kain tinggal pakaian dalam faham tak entis nampak tak tak jadi apa juga. Akhirnya bertelanjang. Dia nak teh juga. Menari dengan tarian yang begitu. Memang gairahkan. Selek. Astagfirullahaladzim. Tak jadi apa. Dia pun akui memang abik sungguh. Kali tedak aku baju itu. Dia baru joget itu ke kami dong. Faham tak? Agak gitu. Kekuatan dia, bateri dia kuat. Mak, bateri ada. Batulah biar dia dikitek. Biar. Biar dia dikitek. Biar kita makpik pun. Biar kita sek laut pun. Biar kita mak geta pun. Dia ada satu bagian di tengah malam. Ambil 10 minit. Nah. Nah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar kemah. Nah. Ha. Tambah cik. Tambah. Lain kali bahan heavy duty pula. Nah. Dah lama dah 3 bulan dah 100 kali. 200 pula. Nah. Ha. Artinya jadi syukur akan dia maka sebab bagi ditanggal kalimat ditarik bagi itu dan sebab bagi seksa bersengatang pada hari menyeksakan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan barang di dalam dunia daripada kejahatan. Dan ketahuilah olehmu bahawa saya memeliharakan segala anggota yang tujuh ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akal rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan lainnya dikendaki dengan rajanya itu iaitu hati. Baik, Bila kita tidak syukur nikmat, tangan kita buat guna pertama orang puan. Orang puan tangan buat jamuh orang lelaki. Taki yang melakuk pergi tempat orang main judi. Mata buat tengok rancangan televisyen yang haram-haram. Oh, dah haram tak apalah. Nah, ha, telinga nak dengar yang haram saja. Nah, ha, ada motosikal dah buat pergi dengar. Nah, buat main saja. Ada kereta dah buat pergi apa, belajar. Masa di Masjid Pulau Pinang baru ni ada dua orang OKU mari kuliah. Dalam keadaan orang beribu-ribu tu berteruk juga. OKU. Faham tak? Orang kurang upaya. Neh? Ha, molek-molek ada. Pasal apa? Dia ada bateri. Bateri dia Happy Beauty. Nampak? Maka dia boleh mari walaupun OKU. Kita pakai kereta tayar pak tekan nak uci hung, start engine masuk gear hidup automatik. Wajar tak mari juga seorang. Pada duk kawan gitu petang-petang. Nak. Ha. Waktu mandi iaitu viva hong suka ngak. Viva bu sayap belakang sikit depan. Ho. Ho. Tak kenal orang. Tak mari dah sedih. Tak salah melakukan kereta apa pun. Tu nikmat Tuhan beri kemudahan untuk kesana kemari. Tahu tak? Hari ni tak akan jauh jetek. Bukan suruh tidur sedih. Bukan suruh bawa banyak nyamuk tidur sedih. Suruh nikah untuk imam. Tak. Mari tengok kejap ya. Tak juga. Ha. Maka dua kebinasaan. Yang pertama Tuhan tarik balik. Yang kedua azab di akhirat. Yang pertama boleh tahan kira. Nah, kalau dulu senang dia ni jadi miskin dah. Pasal tak cukup nikmat. Nah, kalau dulu mata cerah dia ni kelabu dah. Boleh tahan kira lagi. Tak kita bimbang hak akhirat tu kita tak ambuh. Nah, ha, mata ni lah awak tengok barang haram lah. Tak tahu pak. Ha, masuk dalam api neraka mata tu. Ambil baru cocoklah mata. Man mala'a aynahu min haram, mala'a Allahu annahu min jamri jahannam. Barang siapa yang melihat dengan matanya akan benda yang haram, maka akan dicocok matanya dengan bara api neraka di hari kiamat lagi. Dah, sebelum kena bara api neraka, balik lagi teteh abad amok tu. Kau isap udara garang, teh udara garang tu. Buka itu cocok. Dah selama 5 saat. Buka memang SG Bank. Faham tak? Neh, itu masalahnya. Jadi, banyak mana pun dosa kita, taubatlah. Bila taubat, Allah akan ampunkan. Jadi macam baby baru beranak, tak ada dosa. Segala-galanya, jahat tangan, jahat kaki, jahat perut, jahat kemaluan, jahat lidah, jahat mata, jahat telinga. Daripada satu menteri besarnya. Nah, iaitu raja pemerintah di dalam negeri. Tubuh kita ni adalah negeri kecil. Pala sampai kaki ni. Banyak. Ada esko. Ada wakil rakyat. Nah, ada rakyat. Seorang yang memerintah. Iaitu hati. Maka nak cerita pula bagaimana kita nak membetulkan akan hati. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula.